Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Nawakidul Islam yang disusun oleh Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiah. Qala rahimahullah Al-Khamis, beliau berkata, pembatal keislaman yang kelima adalah man abghada syai'an mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafar. Barang siapa yang membenci satu ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun dia mengamalkannya, maka dia telah kafir. Maka dia telah kafir. Siapa yang membenci satupun atau sedikitpun ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ajaran Islam, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah, maka dia kafir. Apakah dia mengamalkannya atau tidak, sama saja hukumnya adalah kafir. Dan ini juga berdasarkan ijma ulama, sepakat ulama, sebagaimana yang dinukil oleh Al-Mardawi dalam Al-Insaf dari Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, Al-Insaf juz ke-10 halaman 383. Dalam kitab Al-Insaf juz ke-10 halaman 383. Baik. Inilah pembatal keislaman yang kelima, yaitu apabila ada dalam diri seseorang kebencian terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, maka kafirlah dia. Tidak peduli apakah dia mengamalkan atau tidak, sama saja. Bahkan terkadang masih lebih baik orang yang tidak mengamalkan tetapi dia tidak benci. Dia tidak mengamalkan hanya karena hawa nafsunya, tetapi bukan karena dia benci dengan syariat tersebut. Terkadang dia masih lebih baik dibanding orang yang mengamalkannya tetapi membencinya. Seperti puasa, meninggalkan puasa dosa besar. Tetapi meskipun seorang berpuasa, namun dia benci dengan syariat puasa, dia tidak suka, maka kafirlah dia. Kecuali sholat, pendapat yang kuat, orang yang meninggalkannya, apakah atas dasar dia benci atau hanya karena malas, sama-sama kafir. Sama-sama hukumnya adalah kekufuran. Dan bahkan telah dinukil dan dianggap sebagai kesepakatan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, sekedar meninggalkan sholat adalah kekufuran. Seperti yang dikatakan tabi'in yang mulia Abdullah bin Syaqiq rahimahullahu ta'ala, sebagaimana dalam riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, beliau berkata, "Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an min al-a'mali tarkuhu kufrun ghairu shalah." Dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menganggap ada suatu amalan yang apabila ditinggalkan menyebabkan kekafiran kecuali salat. Artinya, kalau seorang meninggalkan puasa, zakat, haji, bukan karena benci, bukan karena menentang, maka tidak sampai pada derajat kekufuran. Tapi kalau dia meninggalkan sholat, apakah dia benci atau tidak, sama. Keduanya adalah kekufuran. Hanya saja kalau dia benci, ulama belakangan, kalau dia benci, maka ulama sepakat. Kalau dia menentang, meninggalkan sholat karena menentang, ulama sepakat. Dia kafir. Tapi kalau tidak, hanya karena malas, itu masih ada khilaf para ulama. Baik. Adapun dalil yang menunjukkan kafirnya orang yang membenci syariat Allah, diantaranya adalah surat Al-Mu'minun ayat ke-70. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan diantara bentuk kekafiran kaum musyrikin, am yakuluna bihi jinnah bal ja'ahumul haq wa aktharuhum lil haqqi karihun. Apakah mereka mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki penyakit gila? Ini tuduhan kaum musyrikin terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan telah datang kepada mereka al-haq, akan tetapi kebanyakan mereka membenci al-haq tersebut. Demikian pula dalam surat Muhammad ayat ke-9. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَارِهُ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Yang demikian itu mereka kafir, dikarenakan mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah subhanahu wa ta'ala menghapuskan amalan-amalan mereka. Ini jelas. Terhapusnya amalan karena melakukan kekafiran. Dan Allah hapuskan amalan mereka dikarenakan membenci syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah turunkan? Apa yang Allah turunkan? Seluruhnya. Seluruh bagian syariat diturunkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah yang ada dalam Al-Qur'annya ataukah yang ada dalam sunnah nabinya. Jadi, kadang kita mungkin belum mampu karena kelemahan iman kita, karena hawa nafsu kita, sehingga kita tidak mengamalkan sebagian dari syariat Allah. Tetapi jangan pernah kita membenci syariat tersebut. Walaupun mungkin dianggap sebagai sesuatu yang sepele. Walaupun tidak ada bagian syariat yang sepele. Tetapi lebih rendah derajatnya dibanding yang lainnya. Tapi tidak boleh kita benci. Sekecil apapun sunnah itu, enggak boleh ada kebencian dalam hati kita. Iya. Dan ulama merinci, kebencian itu ada dua bentuk. Ada kebencian yang sifatnya tabii dan ada sifatnya syar'i. Ada yang sifatnya syar'i. Adapun yang dikafirkan adalah apabila membenci secara syar'i. Yakni membenci ketetapan Allah, membenci syariat Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang dikafirkan. Sedangkan kebencian secara tabii, yakni sifat dasar manusia yang Allah ciptakan, tabiatnya memang membenci perkara tersebut, maka ini tidak dikafirkan. Bahkan dia adalah sesuatu yang mubah saja. Seperti dalam firman Allah, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Telah diwajibkan atas kalian berperang, dan berperang itu dibenci oleh kalian. Apa yang dibenci? Apakah syariat berperang atau berperang itu sendiri? Berperang, bukan syariat berperang. Maka ini sesuatu yang merupakan sifat dasar manusia. Allah ciptakan memang enggak suka berperang. Ini sifat manusia. Beda dengan setan. Diciptakan memang senangnya ribut. Maka sangat mengherankan kalau ada orang yang senang ribut. Sudah keluar dari tabiat yang sebenarnya. Ulama menjelaskan makna ayat ini, manusia diciptakan, tabiatnya tidak suka perang. Tidak senang ribut. Tidak suka berselisih. Sehingga yang suka berselisih, suka perang, suka ribut, itu sudah keluar dari tabiat kebaikan manusia. Maka tidak dikafirkan. Kecuali kalau kebenciannya terhadap perang membawa dia tidak mau ikut perang, Padahal ketika perang itu sudah diwajibkan, maka ini dosa. Tapi kalau dia benci syariat, syariat jihad, syariat peperangan, ini bukan sekedar dosa biasa. Ini adalah kekufuran. Jadi dibedakan ya. Baik. Bagaimana dengan wanita yang membenci poligami? Kafir atau tidak? Hah? Dirinci sesuai dengan rincian ini. Kalau dia benci syariat poligami, kafirlah dia. Ya. Kafirlah dia. Tapi kalau dia benci hanya karena tabiatnya yang tidak senang dipersekutukan, senangnya ditauhidkan saja. Ya. Kalau dia benci hanya karena itu, atas dasar sifat cemburunya wanita, maka tidak dikafirkan. Tetapi kalau kebenciannya itu membawanya melakukan yang haram, maka haram. Contohnya apa? Dia halang-halangi suaminya mau poligami. Ya. Selalu dihalang-halangi. Ini haram hukumnya. Menghalangi kebaikan-kebaikan. Iya. Jadi tidak dikafirkan. Kecuali dia membenci syariat poligami wal-iyadu billah. Baik. Bismillah. Qala rahimahullah as-sadis, membatal keislaman yang keenam. Man istahza'a bi syai'in min dinir rasul sallallahu alaihi wasallam au thawabillahi au iqabihi kafar. Barang siapa yang terhadap Rasulullah SAW dan para sahabat. Ketika itu ada seorang pemuda dari kalangan sahabat yang merasa marah dengan ucapan tersebut, dan dia pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan apa yang mereka ucapkan. Tetapi belum lagi beliau sampai berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayatnya ini. Wala in sa'altahu la yaqulunna innama kunna nakulu wa nal'ab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau engkau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, kenapa mereka mengatakan demikian? Niscaya mereka akan mengatakan, kami hanya bercanda gurau dan bermain-main. Menunjukkan bahwasannya tidak peduli dia bersungguh-sungguh, dia bermaksud menghina atau sekedar bermain-main, sama. Ulama sepakat, siapa yang menghina Allah, menghina Rasulnya, menghina ayat-ayatnya, maka dia kafir. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan dengan Rasulnya kalian memperolok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah kalian mencari-cari alasan, karena kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Jelas sekali bahaya yang sangat besar siapa yang memperolok-olok satu bagian dari ajaran agama ini. Bagaimana bentuknya memperolok-olok? Ulama menjelaskan, terkadang dalam bentuk yang sharih, tegas, tidak bisa ditafsirkan lain. Memang maksudnya mau menghina Islam, menghina Allah atau menghina Rasulnya. Ataupun terkadang dalam bentuk ghairu sharih, tidak tegas, seperti dengan kedipan mata, dengan isyarat-isyarat yang menunjukkan perendahan terhadap agama yang mulia ini. Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan, di antara bentuk istihza adalah orang yang menghina salat walaupun salat sunnah, yang menghina zakat, yang mempermainkan puasa, yang memperolok-olok haji, maka dia kafir dengan kesepakatan kaum muslimin. Demikian pula kata beliau, orang yang memperolok ayat-ayat Allah kauniyah, seperti orang yang mengatakan sesungguhnya keberadaan panas di musim dingin adalah kebodohan, padahal dia tahu itu ciptaan Allah, maka ini juga adalah kekafiran kata beliau rahimahullah ta'ala. Sebab semua ciptaan Allah, demikian pula semua perbuatan-perbuatan Allah dan alal hikmah, dibangun di atas dasar hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kata An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, termasuk bentuk memperolok-olok seorang yang minum khamar misalkan, dia ucapkan bismillah. Dia maksud apa? Untuk merendahkan syariat. Atau orang yang berzina membaca bismillah, Allahumma jannibna syaitan, padahal dia sendiri syaitan yang berzina. Ini termasuk kata beliau bagaimana dalam Raudatul Thalibin, kalau dia bermaksud istighfafan bismillahi azza wa jalla, maka ini termasuk memperolok-olok. Baik, yang seharusnya dia lakukan adalah tentunya tidak minum khamr dan tidak pula berzina. Demikian pula dikatakan para ulama, termasuk memperolok-olok para ulama dan orang-orang saleh, walaupun di sini ada rincian, yakni kalau dia memperolok-olok karena agamanya, karena amalan-amalan sunnah yang dia lakukan, ini kekafiran, tidak boleh main-main. Hati-hati, harus diperingatkan masyarakat kita, jangan memperolok-olok sunnah, itu adalah ucapan kekafiran. Adapun kalau dia menghina atau mempermainkan dan memperolok-olok hanya karena dunia atau pribadi orang tersebut, maka ini termasuk dosa besar, termasuk dosa besar dan termasuk bentuk permusuhan kepada wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah mengingatkan, man adali waliyan waqad azantuhu bil harb, bagaimana dalam hadis kursi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, niscaya aku umumkan perang terhadapnya. Ini umat Pembatal keislaman yang ketujuh, as-sihir. Sihir, wa minhu as-sarfu wal 'athf. Di antara bentuknya adalah as-sarf, memalingkan, wal 'athf, membuat rasa cinta. Orang yang tadinya saling mencintai dipalingkan jadi saling benci. Yang tadinya tidak saling cinta bisa jadi saling cinta. Faman fa'alahu aw radiya bihi kafar. Barang siapa yang melakukan sihir atau ridho dengannya, maka dia kafir. Maka dia kafir. Baik. Ini pembatal keislaman yang ketujuh berbicara tentang sihir. Dan sihir, tentang keberadaannya disepakati para ulama. Sihir itu ada. Ini perlu kita yakini. Kenapa? Karena ada sebagian orang yang mengingkari sihir. Padahal jelas-jelas disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Keberadaan sihir disepakati para ulama. Sebagaimana yang dinukil oleh Al-Qarafi di dalam Al-Furuq, juz keempat, halaman 149. Demikian pula Al-Wazir Ibn Hubairah di dalam Al-Ifsah, juz kedua, halaman 226. Ini tentang wujudus sihir, keberadaan sihir. Adapun aqlaniyun minal mu'tazilah wa ghairihim, mereka mengingkari keberadaan sihir. Iya. Sampai hari ini masih ada orang-orang yang tidak percaya sihir itu ada. Baik. Padahal ulama sepakat sihir itu benar-benar ada. Beliau mengatakan sihir termasuk kekafiran. Dalilnya apa? Wad dalilu qawluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yakula innama nahnu fitnatum fala takfur. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-102. Dan mereka berdua, yakni Harut dan Marut, dua malaikat, tidaklah mengajarkan kepada seorang pun sihir itu, sampai mereka berdua mengatakan, kami ini hanyalah ujian bagimu, maka janganlah kamu kafir. Janganlah kamu kafir, maksudnya jangan kamu mempelajari sihir. Ulama mufassirin menjelaskan, ayat ini berbicara tentang dua malaikat, Harut dan Marut. Allah turunkan ke muka bumi sengaja untuk menguji manusia dengan ilmu sihir yang akan mereka ajarkan. Siapa yang belajar maka dia kafir, siapa yang tidak belajar maka dia beriman. Maka mereka mengatakan, fala takfur, jangan kamu kafir, maksudnya jangan pelajari sihir. Jangan pelajari sihir. Baik. Demikian pula, masih dalam ayat yang sama, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihir. Dan tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir, tetapi yang kafir adalah setan-setan yang mengajarkan sihir kepada manusia. Ini ayat menjelaskan di antara bentuk kekafiran syaitan adalah mengajarkan sihir kepada manusia. Demikian pula firman Allah, wala yuflihu sahiru haitsu ata. Dalam surat Thaha ayat ke-69. Dan tidak akan beruntung seorang penyihir itu ketika dia mendatangkan sihirnya. Ini ucapan wala yuflih, kata para ulama, menunjukkan adalah apa yang dia lakukan kekafiran. Sebab kebanyakan ucapan la yuflih yang dimaksudkan adalah orang yang kafir. Iya. Dan masih banyak dalil yang lain yang menunjukkan kekafiran tukang sihir. Adapun para ulama berbeda pendapat tentang hukum sihir. Imam yang tiga, Abu Hanifah, Malik dan Ahmad, itu berpendapat sihir adalah kekufuran. Mempelajarinya, mempraktekannya, mengamalkannya adalah kekufuran. Sedangkan Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau masih memberikan tafsil, perincian, yaitu kalau sihirnya sampai pada derajat kekufuran, maka kufur. Kalau tidak, maka tidak. Tetapi khilaf ini pada hakikatnya bukan khilaf kalau diteliti. Sebab apabila sihir itu belum sampai pada kekafiran, sebetulnya dia bukan sihir. Yakni yang dimaksud para ulama sihir yang tidak sampai pada kekafiran dengan menggunakan obat-obatan yang dengan itu dia bisa memiliki pengaruh seperti pengaruh sihir atau ramuan-ramuan kalau diminumkan kepada orang yang hendak diberikan kemudaratan, maka dia bisa terpengaruh seperti pengaruh sihir. Jadi hakikatnya tidak ada khilaf. Ulama seluruhnya sepakat kalau sihir itu terkandung padanya kekufuran, dan memang seperti itulah sihir, yakni mengandung permohonan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sihir yang ada sekarang ini. Tidak ada lain kecuali kekufuran. Permohonan kepada syaitan agar setan membantu. Maka ini semuanya ulama sepakat dia adalah kekufuran. Dia adalah kekufuran. Iya. Dan ulama menyebutkan sihir itu ada dua bentuk. Ada sihir hakiki dan ada sihir takhyili. Ada sihir yang sifatnya hakikat, yakni sesuai dengan hakikatnya, berupa bacaan-bacaan, mantra-mantra yang dibacakan oleh para tukang sihir, ditiupkan kepada buhul-buhul atau pada jimat-jimatnya, yang dengan itu mereka meminta pertolongan kepada syaitan. Biasanya disebutkan nama-nama syaitan untuk meminta pertolongan kepadanya. Dan seringkali pun mereka menipu kaum muslimin dengan menyertakan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian mereka namakan itulah ilmu putih. Ya, karena ada zikir-zikirnya. Ada ayat Al-Qurannya. Dalam Islam tidak ada. Sama saja ilmu putih, hitam, merah, hijau, semuanya sama. Sihir, semuanya diharamkan. Dan termasuk kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dibalik mantra-mantra tersebut mengandung permohonan kepada syaitan. Iya. Inilah yang dimaksudkan firman Allah, wattaba'u matallu syayatin ala mulki Sulaiman. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh para setan pada kekuasaan Sulaiman. Inilah sihir yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua, sihir takhyili. Sihir yang sifatnya pengkhayalan saja. Sihir yang sifat. Iya. Yakni, apa yang ditampakkan tidak seperti hakikatnya. Istilahnya sihir mata. Seperti yang dilakukan penyihir Fir'aun. Yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Dikhayalkan kepadanya dari sihir mereka seakan-akan tali-tali itu bergerak seperti ular, padahal tidak. Kata Allah, saharu ayunan nas wastarhabuhum. Mereka menyihir mata-mata manusia dan membuat mereka takut. Ini namanya sihir takhyili. Artinya tidak merubah hakikat. Hakikatnya tali memang tali, enggak bisa berubah menjadi ular. Ini yang terjadi pada penyihir Fir'aun. Enggak berubah sebetulnya. Cuman mata manusia yang ditipu. Mata manusia yang disihir. Dan ulama sepakat. Ulama sepakat penyihir itu tidak bisa merubah hakikat. Penyihir tidak bisa merubah hakikat. Sebagaimana dinukil Al-Qurtubi dalam tafsirnya juz kedua halaman 47. Ulama sepakat penyihir tidak bisa merubah hakikat. Saya kutuk kamu menjadi kodok. Enggak bisa. Itu mustahil terjadi. Kecuali mata kita yang ditipu. Demikian pula Ada yang katanya bisa merubah daun-daun menjadi uang. Ya. Itu dusta, tidak benar, tidak mungkin terjadi. Karena kalau benar dia sudah kaya raya. Ya. Padahal dia tidak pernah menjadi kaya raya, selalu mencari uang dengan sihirnya. Iya. Ini ulama sepakat, enggak mungkin penyihir itu bisa merubah hakikat. Sehingga pernah terjadi sebagaimana diceritakan Al-Imam Al-Bukhari, diriwayatkan dalam tarikh beliau dari Abu Uthman Al-Hindi. Beliau mengatakan, "Kana indal Walid rajulun yal'ab. Fadabaha insanan wa abana ra'sah, fa'ajibna fa'aada ra'sah." Dulu pernah terjadi di depan Al-Walid, yakni khalifah ketika itu, ada seorang penyihir yang mempertontonkan kehebatannya. Bagaimana bentuknya? Disembelih seseorang, dipisahkan kepalanya, lalu disatukan kembali. Orang-orang ketika itu, masya Allah, heran, kok bisa? Ini sihir mata. Maka faja'a Jundub al-Azdi faqatalahu. Datang sahabat yang mulia Jundub al-Azdi radhiyallahu anhu, dipenggal kepala penyihir tersebut. Ternyata dia tidak bisa menyatukan kepalanya sendiri. Ini dibuktikan kalau dia itu penipu. Iya. Maka ini bentuk-bentuk sihir, jangan kita tertipu dengannya. Baik. Kemudian tentang hukuman bagi tukang sihir. Tentang hukuman bagi tukang sihir. Ini ada pembicaraan di sebagian kalangan tentang hukuman apa yang patut bagi para tukang sihir. Penyihir itu hukumannya sangat berat sekali. Al-A'immatu Tsalatsah, tiga imam, yaitu Malik, Abu Hanifah dan Ahmad, berpendapat dibunuh. Hukumannya hukuman mati. Sedangkan Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau merinci sesuai dengan perincian sebelumnya. Yani kalau sihirnya sampai pada kekufuran, maka dihukum mati. Kalau tidak, maka tidak. Dan yang sahih adalah pendapat yang pertama. Segala bentuk sihirnya, hukumannya adalah hukuman mati. Berdasarkan hadis yang marfu' dari Jundub radhiyallahu anhu, haddus sahir darbatun bisayf. Hukuman penyihir adalah dipenggal kepalanya. Dan diriwayatkan Al-Bukhari dari Bajalah bin Abadah, beliau berkata, kataba Umar bin Khattab, aniktulu kulla sahirin wa sahiratin. Umar bin Khattab menulis surat kepada seluruh wakilnya di seluruh negeri. Ini pemimpin mengeluarkan ketetapan kepada para gubernur-gubernurnya. Apa ketetapannya? Bunuhlah setiap tukang sihir, laki-laki maupun wanita. Berkata Bajalah bin Abadah, faqatalna thalatha sawahir. Maka kami pun pada hari itu membunuh tiga orang tukang sihir. Demikian pula telah sahih dari Hafsah radhiyallahu anha, annaha amarat biqatli jariyatin laha saharatha faqutilat. Telah sahih dari Hafsah radhiyallahu anha bahwasanya beliau memerintahkan untuk membunuh penyihir wanita yang telah menyihirnya, maka dibunuhlah. Ini pendapat yang kuat bahwasanya hukuman penyihir adalah hukuman mati. Dan di masa sahabat tidak ada yang mengingkari akan hukuman tersebut. Baik, dari sini kita ketahui bahwasanya sihir adalah sesuatu yang sangat berbahaya sekali. Jangan main-main dengannya. Kemudian beliau mengatakan, faman radiya bihi kafar. Siapa yang ridha dengan sihir, dia pun kafir. Artinya walaupun dia tidak ikut-ikut melakukannya, maka dia kafir. Dan di masa ini banyak orang yang tertipu. Kenapa? Karena memang sengaja ditipu. Penyihir namanya sekarang keren-keren. Ya. Tidak lagi disebut dukun atau tukang sihir, tukang tenun. Disebut the master. Ya. Ilusionis. Paranormal. Padahal enggak normal. Orang pintar. Sudah jelas-jelas orang kafir, bodoh. Dikatakan orang pintar. Bahkan tidak jarang disebut kiai, disebut ustad, ustad cilik, ustad macam-macam. Ini yang terjadi. Maka banyak orang tertipu dengan mereka. Bahkan dijadikan sebagai hiburan. Kalau orang yang benci dengan sihir, benci dengan kekafiran, gak mungkin dia pergi untuk menonton mencari hiburan dari perbuatan kekafiran tersebut. Maka di sini Syekh mengingatkan, barang siapa yang ridha dengan sihir, maka dia kafir meskipun dia tidak melakukannya. Dan ini kaidah umum berlaku bagi semua kekafiran. Dari awal sampai akhir semua kekafiran yang disebutkan oleh Syekh, siapa yang ridha dengannya meskipun dia tidak melakukannya, sama hukumnya. Sama hukumnya, dia kafir. Berdasarkan firman Allah, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ. Dalam surat An-Nisa ayat ke-140. Kata Allah, dan sungguh telah diturunkan kepada kalian dalam Alkitab, apabila kalian mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, maka janganlah kalian duduk-duduk bersama orang-orang yang memperolok-olok dan mengingkari tersebut, sampai mereka masuk dalam pembicaraan yang lain. Kalau kalian tetap duduk bersama mereka, maka kalian seperti mereka. Ini dalil yang menunjukkan siapa yang ridha dengan kekafiran, dia pun kafir seperti mereka. Dan ini juga dalil larangan bermajlis dengan ahlul bidah. Ahlul bidah itu kan sama, orang-orang yang berbicara tentang ayat Allah sembarangan. Maka kalau kita duduk dengan mereka, sama kita seperti mereka. Hati-hati, kita duduk di majlis mereka, mendengarkan dia menafsirkan ayat Allah semaunya dia, maka berarti kita sama dengan mereka. Kalau kita mengingkari, mesti bangkit dari situ, tinggalkan. Jadi meridhoi kebatilan sama dengan pelaku kebatilan tersebut. Meridhoi kekafiran, hukumnya juga adalah kekufuran. Qala rahimahullah ats-tsamin. Pembatal keislaman yang ke-8. Mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin. Membantu kaum musyrikin dan menolong mereka di dalam memerangi kaum muslimin. Ini masuk pada bab al-wala wal bara, tentang kecintaan dan kebencian seorang muslim. Seorang muslim tidak saja dituntut untuk mencintai Allah, tetapi dia juga dituntut mencintai apa yang Allah cintai. Demikian pula dia saja, tidak saja dituntut untuk membenci kekafiran, tetapi dia juga harus membenci orang-orang yang melakukan kekafiran. Dia cinta apa yang Allah cintai, dan dia benci apa yang Allah subhanahu wa ta'ala benci. Ini harus ada dalam diri seorang mukmin. Maka ketika dia mencintai apa yang Allah cintai, dialah orang yang beriman. Tetapi kalau dia mencintai apa yang Allah benci, hal ini dapat mengantarkannya kepada kekafiran. Akan tetapi, ulama di sini memberikan rincian, yakni tentang makna firman Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan oleh Asy-Syaikh, wad-dalilu qawluhu ta'ala, dalil yang menunjukkan membantu kaum musyrikin dan menolong mereka dalam memerangi kaum muslimin adalah termasuk kekafiran, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Dan barang siapa yang berwala kepada mereka, cinta kepada mereka, setia kepada mereka dari kalangan kalian, niscaya dia bagian dari mereka. Maka dia bagian dari mereka, bagian dari kaum musyrikin, bukan lagi dari kaum muslimin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Ulama menjelaskan makna ayat ini masih umum, dan dia dirinci di dalam as-sunnah. Di antaranya dalam riwayat yang sahih tentang kisah Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu, yaitu tentang perbuatan beliau yang membocorkan surat atau berita penyerangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Makkah melalui surat. Kenapa beliau melakukan hal tersebut? Bukan karena membenci Islam, bukan pula karena cinta kepada kekufuran, tetapi hanya demi menyelamatkan keluarganya, kerabatnya yang masih ada di kota Makkah, agar dilindungi oleh kaum musyrikin. Baik. Maka di sini ulama memberikan rincian. Kalau seorang menolong kaum musyrikin dikarenakan agama mereka, maka itulah kekufuran. Tetapi kalau dia menolong mereka untuk memerangi kaum muslimin hanya karena dunia yang ada pada mereka, ingin cari muka supaya diberi dunia, maka ini tidak sampai pada kekafiran, namun termasuk dosa besar. Termasuk dosa yang sangat besar. Iya. Maka kekafiran di sini apabila seorang mencintai seorang kafir, karena apa? Karena kekafiran yang dia lakukan. Tetapi kalau dia mencintainya hanya karena dia jago main sepak bola misalkan, atau selalu menang balapan, ya, ini bagaimana? Boleh enggak senang sama pemain-pemain bola? Tidak dibenarkan ini. Ini termasuk dosa besar. Ya, termasuk dosa besar. Walaupun tidak sampai pada derajat kekafiran. Tapi kalau dia senang karena agamanya, maka adalah kekafiran. Iya. Dan seharusnya seorang muslim itu memiliki bara'ah, berlepas diri dari kaum musyrikin. Dan bara'ah itu terpenuhi atau terrealisasikan dengan empat perkara. Yang pertama, kebencian di dalam hati. Dan dia merupakan asal. Yang kedua, al-mu'adah, permusuhan. Mesti ada sikap memusuhi, bukan malah menampakkan senang. Ya, seperti yang terjadi pada diri orang-orang yang tidak memahami agama. Asal dia pintar main sepak bola, senang kepadanya. Apalagi senangnya karena sesuatu yang merupakan maksiat. Kenapa? Lagu-lagunya enak. Ya. Musiknya bagus. Sudah maksiat pula, cinta lagi kepada orang kafir. Ini yang terjadi pada sebagian kaum muslimin. Yang ketiga, mengkafirkan mereka. Mengkafirkan siapa yang Allah kafirkan. Dan yang keempat, termasuk dalam makna al-bara'ah, adalah memerangi mereka ketika telah terpenuhi syarat-syarat untuk memerangi mereka. Demikian yang disebutkan para ulama. Qala rahimahullah At-Tasi, pembatal keislaman yang kesembilan. Man i'taqada anna ba'd an-nas yasa'ahu al-khuruj an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasi'a al-Khidr al-khuruj an syari'ati Musa alaihi salam fa huwa kafir. Barang siapa yang berkeyakinan bahwasannya sebagian manusia boleh keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Khidr alaihi salam boleh keluar dari syariat Musa alaihi salam, maka dia kafir. Maka dia kafir. Iya. Kenapa dia kafir? Karena ketika dia memiliki keyakinan demikian, berarti dia mengingkari Al-Quran. Dan dia mengingkari kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umat manusia. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala telah menukil ijma seluruh ulama bahwasannya nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat manusia. Demikian pula jin. Sebagaimana dalam Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan. Demikian pula telah dinukil oleh beliau kesepakatan para ulama akan kafirnya orang yang mengingkari pengutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umat, sebagaimana dalam Majmu' al-Fatawah juz ke-10 halaman 435. Demikian pula dalam Al-Fath, Fathul Bari, juz pertama, halaman 292. Dinukil dari Abu Abbas Al-Qurtubi. Ulama sepakat, siapa yang mengingkari pengutusan Rasulullah SAW kepada seluruh umat, maka dia kafir. Dan inilah hakikatnya, keyakinan seperti ini. Ada sebagian orang yang memiliki keyakinan bahwasannya mursyidnya dia, gurunya dia, karena melakukan amalan-amalan tertentu, zikir-zikir khusus yang mereka ciptakan, sampailah dia pada derajat hakikat, meninggalkan syariat. Ini akidah kaum sufi. Mereka membagi agama itu menjadi syariat dan hakikat. Kalau seorang melakukan amalan-amalan tertentu yang mereka ciptakan, dia akan sampai pada derajat hakikat, sehingga dia tidak perlu lagi dengan syariat. Dia boleh keluar dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka ini adalah kekufuran dengan kesepakatan para ulama. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat tanpa pengecualian. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh makhluk. "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin nas basyiran wa nadhira." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali kepada seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. "Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an." Katakanlah wahai manusia, sesungguhnya aku utusan Allah kepada kalian semuanya. Hanya kaum sufi yang berkeyakinan bahwasannya orang-orang yang mengikuti tarekat mereka, kalau sudah mengamalkan amalan tertentu, dia bisa keluar dari misi pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kekufuran mereka dari dua sisi. Dari sisi pengingkaran terhadap Al-Quran wa Sunnah yang menyatakan kerasulan Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat. Dan dari sisi yang kedua, mereka tidak beriman dengan syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Iya. Demikian pula dalam As-Sunnah, Nabi SAW bersabda, "Kanan Nabiyyu yub'atu ila qawmihi khasah wa bu'ithu ila nasi ammah." Dahulu para nabi diutus kepada kaumnya saja, sedangkan aku diutus kepada seluruh manusia. Ini jawaban yang pertama untuk menjawab syubhat mereka, yaitu Nabi Khidir alaihi salam bisa keluar dari syariat Nabi Musa. Karena memang Nabi Khidir bukan bagian dari umat Musa. Dia bukan termasuk Bani Israel. Musa alaihi salam hanya diutus untuk Bani Israel. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan, dahulu para nabi hanya diutus untuk kaumnya saja. Iya. Ini jawaban yang pertama. Bahwasannya Nabi Khidir alaihi salam tidak diutus, atau Musa alaihi salam tidak diutus untuk Nabi Khidir, maka wajar kalau dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Musa. Karena para nabi mereka itu syariat berbeda-beda. Syariat mereka berbeda-beda. Walaupun mereka semuanya satu, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi hukum-hukum syariat mereka berbeda-beda. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam kisah Nabi Khidir alaihissalam tidak ada penyelesihan syariat. Beliau membunuh anak yang masih kecil. Kenapa? Karena perintah Allah. Allah tahu kelak anak ini kalau besar akan menjadi bencana bagi orang tuanya. Beliau melubangi kapal-kapal, perahu-perahu. Kenapa? Karena perintah Allah. Karena Allah tahu, perahu-perahu ini kalau tidak dirusak, akan diambil oleh raja-raja yang zalim. Berarti apa? Yang dilakukan Nabi Khidir alaihissalam tidak ada penyelesaian syariat. Sesuai dengan syariat yang telah Allah tetapkan untungnya. Adapun yang dilakukan kaum sufi sudah jelas-jelas bertentangan dengan syariat. Bantahan yang ketiga, bahwasanya Nabi Khidir alaihissalam melakukan itu atas dasar wahyu yang Allah wahyukan kepadanya, sehingga beliau mengatakan wa ma fa'altuhu an amri. Aku tidak melakukannya atas dasar urusanku sendiri, tetapi ini urusan Allah, ini wahyu dari Allah, sehingga Allah mengatakan atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kami berikan dia rahmat dari sisi kami. Di antara makna rahmat di sini adalah kenabian, dan kami ajarkan kepada dia ilmu dari sisi kami. Terus siapa yang memberikan wahyu kepada orang-orang sufi yang mengatakan kalau gurunya ini sudah bebas dari syariat, walaupun dia maksiat, walaupun dia zina, itu cuma syariat. Ya. Hakikatnya dia sedang beribadah katanya. Membersihkan apa rahim pelacur itu supaya tidak lagi kotor. Na'udzubillah, ini tipuan-tipuan syaitan kepada mereka. Baik. Ini minimal tiga jawaban, tiga bantahan terhadap syubhat mereka. Di sini ada permasalahan, siapa Nabi Khidir alaihissalam? Apakah beliau seorang nabi atau seorang wali? Ulama berbeda pendapat. Jumhur ahli sunnah berpendapat dia adalah seorang nabi. Sedangkan sebagian kecil ulama ahli sunnah dan orang-orang sufi berkeyakinan bahwa beliau adalah seorang wali, bukan seorang nabi. Tapi ingat, berbeda. Sebagian ulama ahlu sunnah menganggap dia wali, berbeda dengan orang sufi yang menganggap beliau wali. Kenapa? Orang sufi menganggap beliau wali atas dasar keyakinan mereka yang batil. Yaitu, wali itu lebih tinggi daripada nabi. Maksudnya karena Nabi Khidir sudah lebih tinggi, dia sudah tidak terikat dengan syariat Musa. Ini batil. Adapun ahlu sunnah, bukan bermaksud menganggap bahwasannya wali itu lebih mulia daripada nabi. Sebab, kalau nabi sudah pasti wali. Wali itu kan artinya orang yang dicintai Allah. Kalau dia nabi sudah pasti wali. Tetapi kalau dia wali, belum tentu nabi. Man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Kata Syekhul Islam, siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dialah wali Allah. Jadi semua, mencakup semua. Yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dia adalah wali Allah. Tapi tidak semua orang yang beriman dan bertakwa adalah Nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang benar, nabi lebih mulia daripada wali. Baik. Dan yang benar, Nabi Khidir alaihi salam adalah seorang nabi, bukan seorang wali. Dalilnya banyak sekali dalam Al-Quran sendiri. Seperti ayat yang kita sebutkan tadi, wa ma fa'altuhu an amri. Beliau mengatakan, aku tidak melakukannya atas dasar keputusanku sendiri. Artinya apa? Dari jalan wahyu. Siapa yang Allah berikan wahyu? Wali tidak Allah berikan wahyu. Hanya Allah berikan wahyu kepada para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam. Di sisi yang kedua, Allah kabarkan kepada beliau tentang perkara-perkara gaib. Dan dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, alimul gaibi, fala yudhiru ala gaibihi ahadan illa man irtada min rasulin. Dalam surat Al-Jin ayat ke-26. Allah dialah yang maha mengetahui yang gaib. Allah tidak tampakkan yang gaib tersebut kepada seorang pun kecuali yang Allah ridhoi dari para rasul. Menunjukkan Nabi Khidir alaihissalam adalah seorang rasul karena beliau termasuk orang yang Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan padanya berita-berita gaib. Baik. Kemudian di sini juga ada permasalahan. Apakah Nabi Khidir alaihissalam sudah meninggal atau masih hidup? Ada yang pernah berjumpa Nabi Khidir di Medan? Iya. Ada sebagian orang yang meriwayatkan berjumpa dengan Nabi Khidir. Ulama berbeda pendapat, dia masih hidup atau sudah meninggal dunia. Yang sahih, beliau sudah meninggal dunia. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa immitta fahumul khalidun, dalam surat Al-Anbiya ayat ke-34. Dan kami tidak menjadikan bagi seorang manusia sebelummu kekekalan. Apakah kalau engkau mati lalu mereka bisa kekal, artinya kalau ada yang kekal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih pantas untuk kekal karena beliau adalah nabi yang paling mulia. Ini dalil yang pertama. Walaupun dalil ini tidak terlalu sharih, tidak terlalu tegas. Iya. Mungkin saja orang bisa mengatakan, ya mungkin dia enggak kekal, tapi kan belum mati sekarang. Baik. Ada dalil yang lebih tegas, yaitu hadis Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aitum lailatakum hadhihi fa innahu ala ra'si mi'ati sanatin la yabqa ala wajhil ardi mimman huwa alaihi al-yawm ahadun." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ketahuilah malam kalian ini, sesungguhnya 100 tahun ke depan sejak malam ini tidak akan ada tersisa berada di muka bumi ini seorang pun." Artinya semuanya akan mati. Setelah 100 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan demikian. Maka sudah berlalu lebih dari 100 tahun, tentunya andaikan Nabi Khidir alaihi salam hidup di masa itu, beliau sudah meninggal dunia. Di sisi lain kata para ulama, kalau beliau hidup, enggak mungkin beliau tidak datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan beriman kepadanya. Demikian pula tidak membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi yang sahih, beliau telah meninggal dunia. Qala rahimahullah al-ashir. Pembatal keislaman yang ke-10. Al-i'rad an dinillahi azza wa jalla. La yata'allamuhu wa la ya'malu bih. Berpaling dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bentuk berpalingnya adalah tidak mau mempelajarinya dan tidak mau mengamalkannya. Ulama menjelaskan maksud pembatal keislaman yang ke-10 ini adalah al-i'rad bil kulliyah an usuliddin wa tafasilihi ba'dama dzukira biha. Berpaling secara menyeluruh dari pokok-pokok agama dan rincian-rinciannya setelah diingatkan dengannya. Setelah disampaikan, diingatkan, diajarkan padanya, dia berpaling. Bagaimana bentuk berpalingnya? Kalau berpalingnya karena benci, ini sudah kita bahas pada pembatal keislaman yang ke-5. Tetapi di sini bukan karena dia benci. Bukan karena dia benci. Dia tidak benci, tapi juga tidak cinta. Tidak mendustakan, tidak pula membenarkan. Tidak memusuhi, tidak pula membela. Artinya apa? Cuek-cuek saja. Tidak peduli. Enggak peduli, dia enggak mau tahu apa ada Rasul diutus atau tidak. Apa ada pengajaran Tauhid atau tidak, dia enggak mau tahu. Ini maksudnya. Tidak mau mempelajari dan tidak mengamalkannya. Iya. Jadi, maksudnya di sini bukan sekedar orang yang malas belajar. Dia sebetulnya senang dengan ilmu. Namun kadang-kadang atau bahkan sering malas menuntut ilmu. Maka ini tidak dikafirkan. Selama dia senang kepada ilmu, dia cinta kepada ilmu. Dia tidak membenci agama Allah. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah orang yang betul-betul berpaling dari keseluruhan ilmu. Tidak mau mempelajarinya. Setelah dia diingatkan, walaupun dia tidak memusuhi, tapi dia juga tidak suka. Tidak suka dan tidak memusuhi. Tidak membela dan tidak menyerang. Iya. Maka ini adalah bentuk kekafiran. Sebagaimana firman Allah, "Waman a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya penghidupan yang sempit. Dan kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Demikian pula yang disebutkan oleh Syekh, "Wad-dalilu qawluhu ta'ala." Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Waman adlamu mimman dhukira bi ayati rabbihi thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun." Dan siapakah yang lebih zalim dibandingkan orang-orang yang berpaling atau telah diingatkan kepada mereka ayat-ayat Rabb-nya, kemudian mereka berpaling darinya? Sesungguhnya terhadap orang-orang yang mujrim tersebut, yang jahat tersebut, kami akan mengazab mereka. Surat As-Sajdah ayat ke-22. Inilah pembatal keislaman yang terakhir. Kemudian di bagian penutup beliau rahimahullahu taala mengatakan, wala farqa fi jami'i hadhihi an-nawaqid bainal hazil wal jad. Dan tidak ada bedanya pada seluruh pembatal-pembatal keislaman ini antara orang yang bermain-main atau bersungguh-sungguh, sekedar bercanda atau bermaksud melakukannya. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Ini berdasarkan firman Allah yang tadi kita sebutkan tentang orang-orang yang mencerca ayat-ayat Allah. Ini berlaku bagi semua bentuk kekafiran. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Apabila engkau tanya kepada mereka, kenapa mereka melakukan kekafiran itu? Mereka menjawab, kami hanya bersenda gurau dan bermain-main. Tetapi kata Allah, kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya dan dengan rasulnya kalian memperolok-olok? Tidak usah kalian mencari-cari alasan, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Maka tidak ada bedanya. Wal khaif, demikian pula orang yang takut. Illal mukrah, kecuali orang yang terpaksa. Maka di sini dibedakan antara orang yang takut dan terpaksa. Orang yang takut belum tentu baru muncul ketakutan dalam hatinya, takut kepada makhluk, lalu dia kafir kepada Allah, maka dia dihukumi kafir. Beda dengan orang yang terpaksa. Adapun orang yang terpaksa, ketika dia mengucapkan ucapan kekafiran, wa qalbuhu mutma'innun bil iman, sedangkan hatinya tetap tenang dalam keimanan, maka ulama sepakat dia tidak sampai pada kekafiran. Seperti disebutkan Ibnu Katsir dalam tafsir beliau juz ke-10 halaman 182, juz ke-2 halaman 540. Tafsir Ibnu Katsir juz ke-2 halaman 540, kemudian tafsir Al-Qurtubi juz ke-10 halaman 182. Baik, ini ulama sepakat orang yang terpaksa melakukan kekafiran, wa qalbuhu mutma'innun bil iman, maka dia tidaklah kafir. Maka dia tidaklah kafir. Artinya, kalau hatinya juga ikut kafir dengan zahirnya, maka dia kafir. Maka dia kafir. Dan terpaksa di sini, kategori terpaksa adalah betul-betul terpaksa. Yaitu dia melihat orang yang mengancamnya melakukan kekafiran benar-benar akan merealisasikan ancamannya. Bukan main-main. Dan dia melihat, dia tidak bisa selamat dari ancaman tersebut. Kalau dia bisa lari, dia harus lari. Kalau dia bisa minta tolong kepada orang lain, dia harus minta tolong. Dan dia lihat, dia juga tidak bisa melawan. Kalau yang mengancamnya, orang yang lebih kecil darinya misalkan, ancamnya juga cuma pakai sapu lidi, kalau kamu tidak kafir, saya pukul dengan sapu ini. Maka bukan seperti itu tentunya ancaman yang dimaksudkan. Tetapi betul-betul ancaman yang dia tidak bisa melakukan apapun selain menuruti. Maka pada saat seperti itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman." Ayat ini tentang Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu yang dipaksa mengucapkan ucapan-ucapan kekufuran. Setelah dia ucapkan, dia menyesal, dia takut. Lalu dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sangat takut, maka turunlah ayat ini. Siapa yang kafir kepada Allah setelah keimanannya, kecuali orang yang terpaksa dalam keadaan hatinya tetap tenang di dalam keimanan. Surat An-Nahl ayat ke-106. Jadi di sini ada syarat. Dia melakukan kekafiran hanya dengan lisannya saja, sedangkan hatinya tetap tenang dalam keimanan. Maka semua yang melakukan kekafiran ini tidak ada diberikan uzur, kecuali orang yang terpaksa. Baik. Dan dibahas para ulama, manakah yang lebih afdal bagi seseorang ketika dia dipaksa melakukan kekafiran? Apakah dia menuruti paksaan tersebut, ataukah dia bersabar walaupun harus mati? Maka keadaannya dirinci. Pertama, kalau dia seorang tokoh, di belakangnya banyak pengikutnya, kalau dia menuruti ucapan tersebut akan membahayakan para pengikutnya, membahayakan kaum muslimin. seperti yang terjadi pada Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala. Beliau kalau mau bisa melakukan seperti yang dilakukan para ulama yang lainnya. Mereka umumnya mentakwil ucapan mereka. Seperti Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala diriwayatkan, beliau diuji. Apakah berkeyakinan Al-Quran itu makhluk yang merupakan keyakinan kufur? Disepakati para ulama, siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia kafir. Sebab Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Maka Asy-Syafi'i ditanya, beliau pun mengatakan sambil menunjuk jarinya, ini Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, semuanya ini makhluk. Semuanya ini makhluk. Yang dimaksudkan oleh beliau adalah apa? Jari-jarinya. Tetapi Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala tidak mau melakukan yang seperti itu. Kenapa? Karena beliau ketika itu adalah tokoh yang dijadikan pegangan oleh banyak orang. Terkenal. Kekokohan Imam Ahmad tidak mau menuruti paksaan mengucapkan Al-Quran adalah makhluk. Sampai beliau disiksa. Dengan siksaan yang mestinya beliau sudah mati. Karena siksaan itu begitu berat. Kalau orang kebanyakan mungkin sudah mati. Iya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala masih menjaga beliau. Beliau bersabar sampai berganti 3 khalifah. Beliau masih dipenjara, disiksa. Tapi beliau bersabar. Kenapa? Karena kalau beliau mengatakan Al-Quran itu makhluk, walaupun akan demikian, banyak orang yang akan tersesat. Maka dalam keadaan seperti ini, haram baginya untuk menuruti ucapan, menuruti paksaan tersebut. Haram hukumnya. Kalau seorang menuruti paksaan tersebut. Dan ini bagian dari jihad fi sabilillah. Baik. Bentuk yang kedua, kalau dia menuruti paksaan itu, tidak ada bahaya bagi kaum muslimin. Tidak ada bahaya bagi kaum muslimin. Maka yang lebih afdal baginya menuruti ucapan tersebut, tetapi ya ta'awwal, dia melakukan ta'wil. Apalagi kalau dia orang yang memberikan manfaat kepada kaum muslimin, mungkin manfaat dengan ilmunya atau dengan hartanya, lebih afdal baginya untuk menuruti paksaan tersebut. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Lebih afdal daripada dia mengucapkan, daripada dia bersabar dan dia dibunuh, dia mati, lebih baik dia mengucapkan apa yang mereka inginkan tetapi hatinya tetap tenang dalam keimanan. Kalau dia termasuk orang yang memberikan manfaat kepada kaum muslimin, bahkan hidupnya dia dalam Islam walau tidak memberikan kemanfaatan kepada kaum muslimin, itu lebih utama daripada kematian. Kalau hidup, berarti akan menambah kebaikan baginya. Ya. Kecuali kalau sudah bosan hidup, lebih baik mati saja. Baik, mati dalam keadaan berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau merasa sudah enggak ada manfaatnya hidup, lebih baik mati. Baik. Sebab kehidupan ini adalah menambah amal soleh. Maka hidupnya seseorang dalam Islam beramal saleh itu lebih baik daripada kematiannya. Demikian perincian yang disebutkan para ulama. Qala rahimahullah, wa kulluha min a'zami ma yakunu khatara wa min aktsari ma yakunu wuqu'a. Dan seluruh pembatal-pembatal keislaman ini, di antara yang bahayanya paling besar dan paling banyak terjadi, menunjukkan apa? Beliau mengakui bahwa apa yang beliau sebutkan belum semuanya, cuman ini yang lebih banyak dan paling berbahaya. Fayan bagi lil muslim ayyahdharaha wa yakhafa minha ala nafsih. Maka sepatutnya bagi seorang muslim untuk berhati-hati darinya dan mengkhawatirkan dirinya dari kekafiran-kekafiran tersebut. Artinya tidak boleh seorang muslim menganggap ini persoalan remeh, persoalan biasa-biasa saja. Harus dia takut, harus dia khawatir. Na'udzubillahi min mujibati ghadabihi wa alimi iqabihi wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari hal-hal yang mengharuskan kemurkaannya dan kerasnya azabnya. Semoga salawat dan salam tercurah atas sebaik-baiknya makhluk, Nabi Muhammad, keluarganya, dan para sahabatnya. Walhamdulillah, kita sudah selesai dari pembahasan Nawakidul Islam. Taib. Ada pertanyaan yang tadi? Kalau ada pertanyaan yang baru, simpan aja ya. Ditanya sama ustadz-ustadz kita di sini. Apa itu penyakit ain dan penyebabnya serta gejalanya? Apakah sama dengan sihir? Penyakit ain adalah penyakit yang ma'ruf disebabkan oleh pandangan mata manusia. Dan dia tidak ada bentuk khusus. Penyakitnya bisa macam-macam. Tidak ada bentuk khusus. Cuman sebabnya saja yang khusus. Yaitu pandangan suka disertai hasad. Pandangan suka disertai hasad. Iya. Pandangan kagum. Masya Allah. Kepada saudaranya. Disertai hasad tanpa mendoakan saudaranya. Atau tanpa menyebut nama Allah. Ini yang menyebabkan saudaranya yang dipandang itu terkena penyakit ain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a min akhihi syai'an aw min nafsihi aw min malihi ma yu'jibuh, falyubarrik 'alaihi." Barang siapa yang melihat sesuatu pada saudaranya atau melihat diri saudaranya atau melihat hartanya yang mengagumkan, maka hendaklah dia mendoakan keberkahan. Ini pencegahannya. Ini pencegahannya. Didoakan keberkahan. Dikatakan, barakallahu fiik, semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu. Ini seharusnya yang kita katakan kalau melihat kelebihan yang ada pada saudara kita. Karena sesama muslim itu satu tubuh. Al-muslim lil-muslim kalibunyan, yashuddu ba'duhum ba'da. Seorang muslim dengan muslim yang lainnya, bagaikan satu bangunan. Satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Sehingga ketika kita melihat kenikmatan, baik kenikmatan duniawi maupun agama dalam diri saudara kita, jangan kita iri. Jangan kita hasad. Malah kita doakan kebaikan untuk saudara kita. Ini pencegahannya. Taib. Jadi soal gejalanya dan lain-lainnya itu sama aja dengan penyakit-penyakit biasa. Bisa jadi sama dengan sihir. Sihir itu kan memunculkan berbagai macam penyakit. Sama saja dengan ain. Mungkin memunculkan berbagai macam penyakit yang semisal dengan sihir. Iya. Hanya sebabnya berbeda. Sebabnya berbeda. Bagaimana pengobatannya? Pengobatannya ada dua. Yang pertama diruqyah. Seperti dalam hadis Buraidah bin Husayb, la ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain dan penyakit humah. Yakni penyakit yang disebabkan sengatan binatang berbisa. Diruqyah. Dan tidak ada ruqyah maksudnya di sini la ruqyah anfa, kata siapa? Al-Khattabi rahimahullah, tidak ada ruqyah yang lebih bermanfaat maksudnya dari penyakit ain, ya kecuali dari penyakit ain dan disebabkan sengatan binatang berbisa. Wa illa ruqyah itu bagi semua penyakit. Ruqyah itu bagi semua penyakit. Namun ini yang lebih bermanfaat. Ruqyah untuk penyakit ain dan sengatan binatang berbisa. Yang kedua adalah seperti disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, wa in istughsiltum faghsilu. Kalau kalian diminta mandi, hendaklah mandi. Maksudnya apa? Nanti sisa air mandinya itu dimandikan kepada orang yang terkena ain. Demikian pula dalam hadis Sahal bin Sa'ad, ketika beliau terkena penyakit ain dari pandangan siapa? Seorang sahabat yang lain, Amir bin Rabi'ah kalau enggak salah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu marah sampai beliau mengatakan, "Alama yaqtul ahadukum akhahu?" Kenapakah seorang dari kalian membunuh saudaranya? Ini perhatikan, ini zalim berarti. Seperti membunuh saudara kita. Kalau kita memandangnya dengan penuh takjub namun hasad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian meminta Amir bin Rabi'ah untuk apa? Berwudu. Kemudian sebagian akhirnya disiramkan ke mana? Ke batinu izarih, bagian dalam sarungnya. Lalu sisa airnya itu disiramkan kepada Sahal bin Sa'ad dan dia sembuh. Ini dua cara untuk mengobati penyakit ain. Wallahu a'lam. Taib. Yang tidak menafikan pengobatan-pengobatan kedokteran dilakukan kedua-duanya. Jika ada orang yang berilmu dan dia menyampaikan yang hak dan yang batil, menyimpang dari yang dia dakwahkan, apakah kita boleh mengambil ilmu darinya? Dan sikap apa yang harus kita lakukan kepada orang tersebut? Sudah kita jelaskan tadi secara garis besar, berbeda dalam menyikapi kebatilan seorang ahlu sunnah dan kebatilan ahlul bid'ah. Kalau ahlu sunnah kita berprasangka baik, tentunya dia terjerumus dalam kebatilan bukan karena kesengajaan. Oleh karena itu, kalaupun kita harus membantahnya, tidak apa-apa, bantah saja. Tetapi bedakan antara membantah ahlu sunnah dan membantah ahlul bid'ah. Iya. Maka selama dia masih ahlu sunnah, tetap kita mengambil ilmu darinya seperti yang dijelaskan Syekh Al-Imam tadi yang kita bacakan. Dan tentunya kita menasihati dia dengan baik. Demikian sikap kita kepada ahlu sunnah. Iya. Tetapi kalau yang dimaksudkan kebatilan di sini, yaitu kebatilan yang menyebabkan dia keluar dari ahlu sunnah, dan dia sudah pantas, ya, dengan kaidah-kaidah syariat, dia sudah pantas dihukumi, bukan lagi ahlu sunnah, maka tentunya tidak boleh kita belajar kepadanya. Tapi juga bedakan antara belajar darinya dan menerima kebenaran dari yang dia sampaikan. Kalau tidak sengaja kita dengarkan kebenaran yang dia sampaikan, ya diterima. Seperti dalam hadis syaitan, ya, Abu Hurairah menerima kebenaran dari syaitan. Itu pun setelah dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, yang dia sampaikan kalau benar diterima. Tapi bukan berarti ketika dia telah menjadi ahlul bid'ah kemudian kita datang kepadanya, duduk di depannya, belajar depannya, bukan begitu maksudnya. Tapi kalau kebetulan dia menyampaikan kebaikan kita dengarkan, ya diterima. Bukan karena dia yang mengucapkan, tetapi karena kebenaran yang dia sampaikan. Baik. Mohon jelaskan, benarkah konflik di Suriah sekarang ini murni perang Sunni dan Syiah? Dan bagaimana posisi kerajaan Saudi Arabia dalam hal ini? Telah dijelaskan para ulama termasuk dalam beberapa fatwa mufti Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz Al-Syekh bahwasanya memang benar demikian. Ini perang antara Syiah dan Sunni. Dan kebetulan Syiah ini adalah penguasa. Penguasa di Suriah. Dan mereka dibantu oleh kaum musyrikin Rusia dan dibantu oleh Syiah Iran dan dibantu oleh Syiah Lebanon yaitu Hizbus Syaitan. Syiah Lebanon Hizbus Syaitan yang menamakan diri dengan Hizbullah, tetapi hakikatnya mereka adalah Hizbus Syaitan. Ini yang membantu mereka. Datang dikirim pasukan dari Lebanon, dari Hizbus Syaitan, dari Rusia dan dari Iran. Ini jelas peperangan antara Syiah dan kaum muslimin. Dan Syekh Abdul Aziz Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala memfatwakan bagi kita untuk membantu. Membantu selain dengan kekuatan senjata, kecuali bersama pemerintah kaum muslimin. Itu urusan pemerintah-pemerintah kaum muslimin. Tidak ada yang dibenarkan pergi berjihad ke sana tanpa izin dari pemerintahnya. Tidak ada. Ini sikap ahlu sunnah. Berjihad bersama pemerintah kaum muslimin. Iya. Kata Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, wal jihadu madin ma'al imam barran kana aw fajira. Jihad itu harus bersama imam, apakah imam yang baik maupun yang fajir. Ini manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal imamu junnah yuqatal min waraihi, dalam hadis Muslim. Imam itu adalah junnah, perisai, dilakukan peperangan di belakangnya. Ini manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Iya. Adapun orang per orang, kelompok per kelompok mengirim pasukan ke sana, ini enggak dibenarkan kecuali dengan izin pemerintah kaum muslimin. Dan tidak menghalangi kita untuk membantu mereka selain itu. Kita bisa mengirim makanan-makanan, bisa mengirim bantuan-bantuan lainnya. Iya. Yang minimal kita doakan. Adapun Saudi Arabia termasuk negara yang terdepan di dalam melakukan dan menggalang bantuan-bantuan seperti ini. Tidak ada satu negara pun di muka bumi ini yang lebih terdepan di dalam membantu kaum muslimin melebihi Saudi Arabia. Hanya saja bedanya, kalau Amerika membantu, itu diekspos seluruh dunia. Padahal bantuannya berupa pinjaman. Ya, hutang. Tapi kalau Saudi Arabia membantu, langsung dibawa ke lokasi. Atau ke tempat-tempat pengungsian. Dan tidak digembur-gemburkan. Seperti yang dilakukan oleh negara-negara kafir. Tidak ada yang melebihi Saudi Arabia. Kalau kita tahu, Saudi Arabia itu yang paling terdepan dalam membantu kaum muslimin. Iya. Jika ada orang awam yang bertanya kepada seseorang yang berilmu tentang hukum-hukum Islam, akan tetapi orang yang berilmu tadi menjawab tidak disampaikan dengan dalil dan orang awam tadi percaya saja, apakah yang seperti ini termasuk orang yang taklid? Ulama mengatakan taklid itu seperti makan babi. Artinya, kalau seseorang itu terpaksa baru boleh dia makan. Ini kan kita berbicara tentang orang awam yang dia tidak mampu meneliti dalil. Tidak apa-apa disampaikan, walaupun tidak disebutkan dalil secara lafaznya. Tetapi orang yang menyampaikannya tahu betul apa yang dia sampaikan itu berdasarkan dalil. Maka, kalaupun mau dikatakan taklid, orang awam ini dikatakan taklid, maka ini taklid dalam kondisi terpaksa. Tetapi tidak tepat itu dikatakan taklid, lebih tepat dikatakan ittiba, sebab Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada para ulama kalau kalian tidak tahu. Dan tidak setiap perkara ketika ada yang bertanya harus dijelaskan dalilnya secara detail. Ya mungkin saja orangnya tahu dalilnya tapi dia lupa lafaz. Iya. Yang penting apa yang dia sampaikan dia yakin berdasarkan dalil Al-Qur'an was sunnah, walaupun dia sampaikan hanya secara maknanya bukan lafaznya. Walhamdulillah kita sudah selesai. Ini yang bisa ana sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya ana mohon maaf. Yang benar itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.